malam minggu ini. Tiada kawan, tiada pacar yang kan menemani. Malam minggu ini, malam yang kelabu. Tiada kawan, tiada pacar yang bisa dibelai.